الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله kita akan lanjutkan kembali ya pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Dan sekarang kita akan coba untuk menjawab ya latihan yang terdapat pada halaman 10. Ya, pada halaman 10. Tamrinun umumiyun. Latihan umum. Fadhkur, ya sebutkanlah anwa'al asma'i, macam-macam isim-isim ya, fima pada apa-apa yang di berikut ini. Jadi kita disuruh untuk menyebutkan ya macam-macam isimnya apa. Ya, bisa apakah di isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, ya asmaul khamsa, isim maqsur, isim manqus, atau al-ismu alladzi la yansharif, ya dari kesembilan isim mu'rab yang sudah kita pelajari. Ya. Ya, kita langsung mulai ya. Jannatun. Jannatun kebun. Isim. Isim mufrad. Muflihuna. Ya, muflihuna itu artinya orang-orang yang beruntung. Ini jamak muzakkar salim. Ya. Muslimuna, orang-orang muslim. Ya, jamak muzakkar salim juga. Ayatin. Ayat-ayat. Ini jamak muannats salim. Al-Ka'baini. Ya, Al-Ka'baini. Ka'bain itu artinya apa? Dua mata kaki. Ya, dua mata kaki. Habis itu musanna. Yadaini, dua tangan juga musanna. Al-Fatwa. Ya, fatwa. Sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Fatwa. Itu di sini bentuknya isim. Isim maqsur. Ya. Khadijah tuh. Ya, Khadijah nama orang. Di sini masuknya al-ismulazi layan sorif. Ya. Asamawatu. Ya. Langit-langit, ya. Langit-langit, ya jamak dari as-sama, ya, langit, as-sama, watu, ya, langit-langit, jamak muannats salim. Anwarun, cahaya-cahaya, jamak taksir dari nurun, jamaknya anwarun. Turukun, ya, turukun, jalan, jalan-jalan, ya, banyak jalan, jamak taksir dari toriqun, ya. Sufyanu, ya, Sufyanu, nama orang, ya, dan dia masuknya al-ismuladzi ila yansarif. Al-Mufti, ya orang yang berfatwa, ya Mufti. Masuknya ke isim manqus, ya. Qulubuhum, ya qulubuhnya. Qulubu, jamak taksir, ya. Dari qalbun, qalbun itu hati. Qulubun, hati, hati, ya. Banyak hati. Hum, kumsi dhamir, ya. Nggak masuk ke isim yang kita sebutkan. Yang sudah kita pelajari, ya. As-sa'i, as-sa'i itu artinya petugas, ya. Seperti misalnya ada kalimat sa'il barid. Sa'il barid itu pengantar surat, ya, pengantar tukang pos. Ya. Sa'i itu kerja atau petugas. Ya. Sa'i, ini dia, dia masuknya isim, isim manqus. Ya. A'ma, a'ma artinya buta. Ya. Masuknya isim, isim maqsur. Ya. Wabduha, ya. Wa ini huruf ya. Wabduha, wabduha ini duha, ya waktu duha. Dan masuknya, masuknya adalah isim maqsur. Muslihuna, orang-orang yang melakukan perbaikan ya, maksudnya jamak muzakkar salim. Maradun, ya maradun itu penyakit, ya satu penyakit. Ya maksudnya isim mufrad, ya jamaknya amradun, ya. Penyakit-penyakit. Sabiratun, ya para wanita yang bersabar. Maksudnya jamak muannats salim. Nah, ini ya jawaban latihan dari halaman 10 ya. Selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan inti dari ilmu nahwu, yaitu tentang al-i'rabu wal bina'u. Ya, sebelum antum baca atau sebelum kita pelajari halaman 11 ini ya tentang al-i'rab wal bina', ya saya sarankan antum mendengarkan rekaman pendahuluan fahimna nahwu tingkat dasar ya, ketika membahas ya, ketika saya membahas tentang apa pendahuluan kelas 4 ya, pendahuluan di kelas 4. Antum dengarkan dulu rekamannya di sana, baru nanti antum baca ini ya, baru setelah itu kita bahas ini, bahas tentang al-i'rab dan bina ya, supaya pembahasan yang nanti akan saya sampaikan atau yang akan kita baca ini mudah untuk dipahami ya. Sekali lagi antum dengarkan ya rekamannya ya, fahimna nahwu tingkat dasar bagian nah, kelas 4 bagian pendahuluannya. Ya, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.